hujan, bulan Juli, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih harif dari hujan, bulan Juli, dibiarkan. Thank you.